Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Huma amma ba'd. Kita masih pada pembahasan tentang syafaat, dan kita sampai pada ucapan Al-Imam Syekhul Islam Abdul Abbas rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abdul Abbas, nafallahu amma siwahu kulla ma yata'allaku bihil musyrikun. Berkata Abdul Abbas, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah menafikan, meniadakan dari apa-apa yang selainnya segala apa yang kaum musyrikun bergantung terhadapnya. Allah menafikan, Allah meniadakan segala yang kaum musyrikun bergantung dengannya. Beliau sedang membicarakan masalah apa? Syafaat. Fanafa an yakuna li ghairihi mulkun. Maka Allah meniadakan, meniadakan untuk selain Allah ini memiliki mulk, kerajaan. Au qistun minhu, atau Allah meniadakan untuk selainnya ini memiliki qistun minhu, bagian dari kerajaan tersebut. Au yakuna aunan lillah, atau Allah meniadakan adanya yang membantu Allah. Walam yabqa illa syafa'ah, maka tidak ada yang tersisa kecuali urusan syafaat. Fabayyana, ternyata Allah Subhanahu wa taala menerangkan, annaha, bahwasanya tentang urusan syafaat, la tanfa'u illa liman adzina lahu rabbu. Syafaat tidaklah bermanfaat kecuali bagi siapa yang Allah mengizinkannya. Kama qala wa la yashfa'una illa liman irtaba. Tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridai. Fahadihi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikun hiya muntafiyatun yaumal qiyamah. Maka syafaat ini yang disangka oleh kaum musyrikun sebagai syafaat yang bermanfaat, ternyata muntafiyah yaumal qiyamah, itu dinafikan, ditiadakan di hari kiamat nanti. Apa yang diduka, apa yang diduga, apa yang disangka oleh kaum musyrikun itu sebagai syafaat yang bermanfaat, ternyata tidak ada manfaatnya. Dinafikan, ditiadakan. Kama nafaha Al-Quran, sebagaimana telah dinafikan hal ini dalam Al-Quran. Wa akhbara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbihi wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ati awwalan thumma yuqalu lahu irfa' ra'sak wa qul yusma' wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Dan An-Nabi alaihi salatu wasalam beliau mengkhabarkan bahwa beliau nantinya di hari kiamat datang sujud di hadapan Rabb-nya, memuji Allah. La yabda'u bisyafa'ah awalan. Beliau tidak memulai dengan syafa'at terlebih dahulu. Ya. Sujud, memuji Allah, menyanjung Allah. Ya, dengan pujian, dengan sanjungan yang tidak pernah beliau lakukan di dunia. Summa yuqalulah. Dengan lamanya sujud beliau, pujian beliau, barulah kemudian dikatakan irfa ra'sak. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad, waqul yusma, dan katakanlah nanti kamu akan didengar. Wasal tu'ta, dan mintalah nanti kamu akan diberi. Washfa tushaffa, dan berilah syafaat, nanti kamu akan diberi hak untuk memberikan syafaat, diizinkan ketika itu. Ya. Mendapatkan izin terlebih dahulu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Hurairah lahu sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Hurairah, sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhr, nama yang paling masyhurnya, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika?" Siapakah manusia yang paling bahagia dengan urusan syafa'atmu? Qala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Manusia yang paling bahagia dengan urusan syafaatku adalah yang mengatakan la ilaha illallah, yang ucapan ini, perkataan ini, khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya. Fatilka syafa'atu li ahlil ikhlas biiznillah. Maka syafaat yang ada itu adalah bagi ahli tauhid, ahlul ikhlas, dengan izin Allah. Wala takunu liman asyraka billah, dan tidaklah syafaat itu bagi orang yang menyekutukan Allah. Syafaat itu tidaklah diberikan bagi orang yang menyekutukan Allah. Baik. Wa haqiqatuhu, dan sebagai kesimpulan tentang urusan syafaat ini adalah annallaha subhanahu huwallazi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan keutamaan kepada ahlul ikhlas. Fayaghfiru lahum, maka Allah mengampuni untuk mereka ini biwasitati du'ai man udhina lahu an yashfa'a. Dengan melalui doanya orang yang dia ini diberikan izin untuk memberikan syafaat buatnya. Catatan penting itu. Orang yang akan memberikan syafaat telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Liyukrimahu. Hal ini untuk memuliakan dia. Wa yanalal maqamal mahmud, dan agar dia mendapatkan kedudukan yang terpuji. Baik. Fasyafa'atul lati nafahal Qur'an, maka nafiha syirkun. Sementara syafaat yang ditiadakan dalam Al-Qur'an adalah syafaat yang terkandung padanya kesyirikan. Wa lihadza, dan oleh karena inilah athbata syafa'ata bi'idznihi fi mawadhi'a. Ya, Al-Qur'an menetapkan urusan syafaat dengan izin Allah di beberapa tempat. Ya. Baik. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menerangkan bahwasanya syafaat ya tidaklah diberikan kecuali bagi ahli tauhid, ahlul ikhlas. Intaha kalamuhu. Ya. Selesai ucapan Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita lihat keterangan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala tentang apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Qala Abul Abbas huwa Syekhul Islami Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah. Beliau adalah Syekhul Islam ya, Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin atau dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Ya. Al-imamul masyhur, seorang imam yang terkenal, sahibul musannafatil mufidah, pemilik ya, karangan-karangan yang bermanfaat, berfaedah, kanat wafatuhu sanata thamaniyah wa ishrin wa sab'imi'ah minal hijrah rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 728 Hijriah rahimahullah. Sekarang tahun berapa? 1443 ya. Sudah berapa tahun ini? Ya, 700 tahunan yang lalu. 7 abad yang lalu berarti. Baik. Disebutkan dalam ucapan beliau kistun, kistun al-kistu huwa an-nasib, ya bagian. Asy-syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikun, maksudnya adalah ay allati yatlubunaha min ghairi Allahi minal andad. Maksudnya adalah syafa'at yang dicari atau diminta oleh orang-orang musyrikun dari selain Allah. Ya, dicari, diminta dari al-andad. Ya, tandingan-tandingan bagi Allah. Ya. Wa akhbaru nabiyyu dalam ucapan beliau wa akhbar nabiyyu annahu ya'ti fayasjudu li rabbih dan seterusnya ay fil hadits tsabit fi sahihain wa ghairihima min hadits syafa'ah. Maksudnya pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada pada hadis yang tetap periwayatannya dalam dua kitab sahih dan yang lainnya tentang hadis syafaat. Tentang hadis syafaat. Baik. Wa qala Abu Hurairah ay fil hadis alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa Nasa'i an Abi Hurairah. Berkata Abu Hurairah maksudnya dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dari jalur Abu Hurairah. Ya. Dalam ucapan Abu Hurairah dalam konteks pertanyaan as'adun nas ay aktsaruhum sa'adatan biha. Manusia yang paling banyak mendapatkan kebahagiaan tentang syafaat. Manusia yang paling bahagia. Khalisan min qalbihi. Ikhlas dari hatinya, artinya ikhtirazan minal munafik. Ini sebagai bentuk penjagaan dari kalangan munafik. Alladhi yakuluha bilisanihi faqat, yang mana munafik ini sekedar mengucapkan kalimat tersebut dengan lisannya saja. Khalisan min qalbi, betul-betul ikhlas dari dalam hatinya. Ini untuk menjaga agar munafik tidak ikut, tidak masuk dalam apa yang dikatakan mendapatkan keutamaan syafaat ini. Sehingga munafik tidak dapat. Yang dapat hanya ahlul ikhlas, ahlul tauhid. Wa haqiqatuhu ay haqiqatul amri fi bayani syafa'ati sahihah. La kama yadhunnuhu musyrikun. Dan hakikatnya, artinya hakikat urusan dalam penerangan syafaat yang benar itu demikian. Tidak sebagaimana yang disangka oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrikun salah dalam memahami urusan syafaat. Salah dalam memahami urusan syafaat. Mereka dengar urusan syafaat sehingga mereka kepingin mendapatkan syafaat tersebut. Hanya saja apa yang mereka inginkan tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin didapat. Karena salah dalam memahami urusan apa? Syafaat. Baik. Al-maqamul mahmud ay alladhi yahmaduhu fihil khala'iku kulluhum. Tempat yang terpuji artinya yang pada tempat tersebut makhluk seluruhnya itu memujinya. Al-maqamul mahmud, tempat yang terpuji. Maksudul mu'allifi min siyaqi kalami syekhil islami huna anna fihi syarhan wa tafsiran lima fi hadzal babi minal ayat. Maksud dari al-muallif, penulis kitab tauhid, yaitu siapa? Ilham Hamid. Mana orangnya ya? Ilham Hamid. Maksud dari penulis membawakan ucapan Syekhul Islam di sini, penulis maksudnya siapa penulis di sini? Penulis kitab tauhid siapa? Satu, dua, tiga. Aski. Syekh Saleh Fauzan. Salah. Harun. Ini yang lagi ngomong Syekh Saleh Fauzan. Syekh Saleh Fauzan ngomong maksudul mu'allifi min siyaqi kalami Syekhil Islam huna, yang dimaksud oleh mu'allif siapa tadi? Harun. Tidak ngerti. Ilham. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ahsanta. Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab. Apa maksud dibawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya beliau di sini? Diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan, anna fihi, bahwa pada ucapan Syekhul Islam ada syarhan wa tafsiron, ada penerangan. Tentang apa? yang ada pada bab ini dari ayat-ayat, ya, penerangan tentang apa? Ayat-ayat yang sebelumnya yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Fafihi, maka pada apa yang ada dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, padanya ada yang pertama, sifatus syafa'atil manfiyah. Ya, sifat syafaat yang dinafikan. Wasifatus syafa'atil muthbatah, dan sifat syafaat yang ditetapkan. Nah, sambil muroja'ah, coba sebutkan ayat yang padanya disebutkan tentang penafian syafaat dan penetapan syafaat. Ya, Muhammad Junaid. Muhammad Junaid. Ah? Di surat Al-An'am ayat yang pertama yang dibawakan dalam bab ini apa bunyinya? Iqra. Wa'angzir bihil ladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Begitukah? Yang kedua, zikru syafa'atil kubra. Wahyal maqamul mahmud. Wa madha yaf'alu nabiyyu alaihi salatu wasalam hatta yu'dhana lahu fiha. Pada apa yang diucapkan atau diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada penyebutan syafaat al-kubra. Syafaat kubra. Atau dalam penerangan yang lain asy-syafa'atul uzma. Syafaat kubra atau syafaat uzma. Wahyal maqamul mahmud, dan itulah yang dikatakan al-maqamul mahmud. Dalam doa setelah azan disebutkan bagaimana, Sofwan? Coba, doa setelah azan. Jangan sampai kalah dengan siapa ini yang kecil ini. Gak ada yang kecil. Ati Muhammad dan al-wasilah wal-fadilah wab'athu maqamam mahmuda allati wa'atta. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sehingga beliau diberikan izin oleh Allah ya, tentang urusan syafaat ini. Baik. Yang ketiga, anna as'adan nasi bisyafaati ahlul iman. Bahwa manusia yang paling bahagia dengan urusan syafaat adalah ahlul iman, ahlul ikhlas, ahlul tauhid, alladzina yaquluna la ilaha illallah khalisan min qalbihim atau min qulubihim. Itu orang-orang yang mereka mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ikhlas dari dalam hati mereka. Ahlul iman, ahlul tauhid, ahlul ikhlas. Baik. Sehingga apa yang diucapkan, diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dibawakan oleh penulis di dalam kitab Tauhid ini amat sangat penting. untuk kita cermati. Ya. Dan mungkin dikatakan inilah cukup ya, sebagai kesimpulan dari pembahasan tentang apa? Syafaat. Baik, faedatun. Faedah yang lain. Lahu sallallahu alaihi wasallam sittatu anwa'in minasyafa'ah. An-Nabi alaihi salatu wasallam memiliki 6 macam ya dari syafaat. Ya. Al-awwal asy-syafa'atul kubra allati yahtassu biha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah syafaat kubra atau syafaat uzma. Yang mana syafaat ini hanya dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahiyya syafa'atu li ahlil mauqif. Itu syafaat yang diperuntukkan untuk ahlul mauqif. Ya. Ahlul mauqif. Ya. Semua manusia yang dikumpulkan di padang yang dikenal padang mahsyar. Ya. Mahsyar, ya, tempat dikumpulkannya seluruh manusia min awwalihim ila akhirihim, dari manusia yang pertama sampai yang akhir. Ya, berapa miliar manusia ya, banyak sekali. Liyafsilallahu bainahum wa yurihahum min maqamihim fil mauqif, yaitu agar Allah memutuskan antara mereka dan mengistirahatkan mereka ya, dari tempat berdirinya mereka di mauqif tersebut ya, di mahsyar tersebut ya. Manusia ketika menunggu keputusan Allah betul-betul menunggu yang amat sangat lama. Ya, sudah itu matahari didekatkan lagi sehingga keringat mereka bercucuran sampai dikatakan ada yang keringatnya sampai menenggelamkan dirinya ya, ada yang tidak sampai menenggelamkannya. Semua orang mengkhawatirkan dirinya masing-masing. Semua orang mengkhawatirkan dirinya masing-masing. Ya. Tidak memikirkan atau tidak sibuk dengan urusan orang lain. Ya. Bagaimana di antara sifat ahlul mauqif ini? Tidak memakai baju, tidak memakai jubah, koko, kaos, ya, celana. Ya. Tidak memakai baju. Apa yang antum bayangkan? Bisa ngelirik. Kan dikumpulkan ada laki-laki, ada perempuan, ya, ada tua, ada muda, ya. Enggak sempat ngelirik. Semuanya mengkhawatirkan diri mereka masing-masing. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah ya, dari urusan ini. Atsani yang kedua, syafa'atuhu li ahlil jannah hatta yadkhuluha. Syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi penduduk surga sehingga mereka masuk ke dalamnya. Ya, sudah diputuskan penduduk surga untuk masuk ke dalam surga, mereka belum masuk ke dalam surga. Ya, sampai diberikan syafaat oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk memasuki surga. Yang ketiga, asy-syafa'atu liqaumin minal usah. Ya, syafaat beliau bagi satu kaum dari ahlul maksiat, istaujabu dukhulan nar. Yang ahlul usah ini, ahli maksiat ini, sebetulnya mereka itu berhak untuk mendapatkan masuk ke dalam neraka. Ya. Namun dengan syafaat ini, Allah yadkhuluha, namun memberikan syafaat agar mereka tidak masuk ke dalam neraka. liqaumin minal usaf. Ya, tidak semua ahlul maksiat. Ya. Yang keempat, asy-syafa'atu. Ya, ini berbicara tentang apa? Syafa'at Nabi alaihi salatu wasalam. Jenis-jenis syafa'at Nabi kita alaihi salatu wasalam. Yang keempat, asy-syafa'atu fi qaumin minal usah dakhulun nar an yakhruju minha. Syafa'at ya, pada kaum dari ahlul maksiat yang mereka telah masuk ke dalam neraka agar mereka keluar darinya. Ya. Al-khamis, yang kelima. Tadi enam ya. Saya bilang enam atau tujuh tadi? Enam ya. Al-khamis, yang kelima, asy-syafa'atu fi qaumin min ahlil jannah li ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Ya, syafaat Nabi alaihi salatu wasalam ya, pada satu kaum dari penduduk surga untuk ditambahkan pahala mereka, ya, ditambahkan pahala mereka dan diangkat derajat mereka. Ya, sudah ada di al-jannah kemudian diberikan syafaat kembali untuk ditambahkan pahala mereka dan diangkat derajat mereka. Yang terakhir, as-sadis, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Talibin an yukhaffafa anhu azabun nar. Syafa'at Nabi alaihi salatu wasallam ya, pada paman beliau yaitu Abu Talib, agar Abu Talib diringankan siksaan di neraka. Abu Talib ya, min ahlin nar ya, dari penduduk neraka ya, karena bukan seorang muslim ya, di akhir hayatnya ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendakwai beliau agar masuk Islam, tadinya mau masuk Islam ya, kepingin bersyahadat, namun di sampingnya ada setan dari kalangan manusia ya, yang hadir juga ketika itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membujuknya agar jangan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya Abu Talib ya tidak masuk ke dalam Islam, mempertahankan ya agama nenek moyangnya musyrik ya. Baik, ini enam syafaat An-Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan demikian kita telah menyudahi bab tentang asy-syafa'ah. Bab tentang asy-syafa'ah. Baik, sehingga itu kita yang telah memahami syafaat, pahamilah dengan baik. Ya, karena di lingkungan kita, ya, masyarakat kita, sebetulnya mereka mendengar urusan syafaat, hanya saja apa yang dipahami oleh mereka itu salah. Ya. Ya. Bahkan waliyadzubillah, malahan mereka ya, menuduh ahlu tauhid mengingkari urusan syafaat. Kalian ini mengingkari syafaat ya? Kita itu butuh syafaat. Itu enggak boleh sih. Berarti kalian melarang untuk kami ini mencari syafaat. Berarti kalian dari orang-orang yang mengingkari syafaat. Ya, kebencian mereka terhadap ahlu tauhid sampai demikian. Dituduh ahlu tauhid orang-orang yang mengingkari urusan syafaat. Ya, ya akibat mereka enggak paham tentang urusan syafaat. Mereka tidak ngerti mana syafaat yang manfiyah, mana syafaat yang musbatah, mana syafaat yang ditiadakan, mana syafaat yang ditetapkan. Bagi yang belum paham urusan syafaat, pahami dengan baik. Ya. Di murojaah kembali. Baik, mungkin sampai di sini apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.